Ya, ada apa, Kak? Sejak tadi kuperhatikan, keduanya berkali-kali menengok ke belakang. Kelihatannya mereka mencurigakan. Mereka ada di hadapan kita. Mengapa kita mencurigainya? Justru seharusnya lah mereka yang mencurigai kita, mengikuti. Iya, tapi entah mengapa aku mencurigainya, Adi Purbaya. Jika begitu, bukankah mudah sekali cara mengetahui sikap mereka? Kita berhenti saja sesaat dan kita lihat. Jika memang pantas dicurigai, tentulah kita masih akan dapat melihat mereka. Kau benar, Adi Purbaya. Hup! Kita lihat, apakah mereka pantas dicurigai? Oh, lihatlah itu. Mereka menghentikan kudanya. Setan. Hia, hia, hia! Akan kulihat apa maunya kedua penunggang kuda bercaping itu. Hia, hia, hia! Oh, setan. Hup! Benar-benar Kak Cempaka tak dapat menahan diri. Akan kehilangan dua ekor kuda lagi. Hup! Kadal buntung, kecoa busuk. Dia juga meninggalkan kudanya dan menggunakan ilmu lari cepatnya. Siapakah dua orang bercaping itu? Ayo, cepat Adi Purbaya. Mereka ada di depan kita. Kita pasti akan dapat mengejarnya. Ya, larilah terus, Kak. Aku mengikuti di belakangmu. Tinggalkan dulu Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah berlari memburu dua orang bercaping. Sekarang marilah kita maju beberapa puluh tombak di hadapan mereka untuk mengetahui dua orang bercaping itu. Cepat kita tinggalkan mereka jauh-jauh, Amista. Aku tidak mau rencanaku ini gagal. Mereka sudah berada dalam jalur menuju desa Selomerto. Berlari menuju desa Selomerto. Berhasil tuanku. Kali ini rencana kita pasti akan berhasil. Hei, janganlah tertawa dulu, Amista. Diam. Hei, dengar. Usaha kita belum menampakkan hasilnya. Kita sekarang harus kembali mengejar Raden Sanjaya dan memancingnya untuk datang ke desa tersebut. Memang itulah tugas kita satu-satunya yang terakhir, tuanku. Kita akan memancing Raden Sanjaya bersama dua orang pengikutnya untuk bertemu dengan Raden Purbaya dan Cempaka. Iya. Sudah saatnya mereka bertemu dan saling membunuh. Kita akan dapat menyaksikan dua musuh besar kita saling tumbuk dan saling bunuh, tuanku. Ya, ayolah, Amista. Kita akan tertawa dan merayakan kemenangan kita jika memang hasilnya telah terbukti. Ayo. Baiklah, tuanku. Maafkan hamba. Hamba tidak dapat menahan diri lagi melihat kelancaran rencana kita ini. Ayolah tuanku. Baiklah, Amista. Jika Sanjaya telah jauh melewati desa Selomerto, tentu dia tidak akan mau mengikuti pancingan kita. Ayo. Baiklah tuanku. Kita berhenti di depan pohon besar di depan sana, Kakang. Hiya, hiya. Kau benar, Adik Sanjaya. Tempat itu sangat indah. Lihatlah, air terjun yang tak jauh dari pohon besar itu. Ayo, kita berhenti di sana. Hiya, hiya. Raden Sanjaya bersama-sama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwakuna berada di sebelah barat desa Selomerto. Perjalanan ini benar-benar merupakan satu perjalanan yang menyenangkan, Raden. Pemandangan ini merupakan suatu pemandangan yang indah dan baru pertama kali ini kita lihat dan kunjungi. Iya, tempat ini indah sekali. Jika saja tempat ini menjadi milikku, menjadi milik Galuh, tentu aku akan membuat tempat ini menjadi jauh lebih indah. Aku akan membuat jalan-jalan tembus hingga ke tempat ini, agar para penduduk dan rakyatku yang lalu lalang dapat menyaksikan alam yang memang merupakan miliknya juga. Wilayah Galuh saat ini pun tidak kalah indahnya, Adik Sanjaya. Iya, Galuh tidak kalah indahnya. Tapi keindahan alam ini pun sangat sayang jika dibiarkan begitu saja, Kakak Wulan. Hanya segelintir manusia saja yang melihatnya. Hanya para pengembara, kaum pendekar, dan gerombolan-gerombolan begal. Ah, Raden. Kelihatannya Raden sangat tertarik dengan tempat ini. Ah, iya. Aku tertarik, Kakang Saka. Satu saat, aku harus memiliki tempat ini. Raden Sakapalwakuna dan Anting Wulan terhenyak mendengar kata-kata Raden Sanjaya. Mereka diam, tidak berkata apapun lagi. Hanya memandang pada pemuda calon penguasa besar di tanah Pasundan. Sementara itu Raden Sanjaya juga memandang menikmati keindahan alam di sekitarnya. Raden, ya. Bolehkah saya bertanya sedikit? Ada apa, Kakang Saka? Saat ini Galuh dalam keadaan kosong. Ayahanda Raden Prabu Sana tidak ingin kembali. Kenapa justru Raden sekarang meninggalkannya? Galuh memerlukan sekali tangan penguasa saat ini. Iya. Rasanya tidak adil jika aku mengajak kalian pergi tanpa kalian tahu tujuannya. Kami tidak menuntut itu. Apalagi jika itu merupakan urusan pribadimu. Kukira tidak ada salahnya jika kalian juga mengetahuinya, Kak Wulan. Dan juga kau, Kakang Saka. Aku tidak mungkin dapat tenang duduk di atas singgasana jika isi surat yang dikirimkan ayahku tidak menjadi tuntas isinya. Adik Sanjaya. Iya. Apa sebenarnya isi surat itu? Tentang asal-usulku, Kak Wulan. Tentang adanya seorang wanita yang ternyata adalah ibundaku yang sesungguhnya. Jadi, ibunda Permaisuri Ratih? Bukan ibundaku yang sesungguhnya. Dan dalam surat itu dijelaskan sedikit oleh ayahandaku bahwa ibundaku yang sesungguhnya kini tinggal di Gunung Wukir. Asukan! Siap! Lancar, anak! Kenapa bisa sampai begitu? Aku tidak pernah mengetahui tentang semua itu. Kejadian itu tiba-tiba saja terjadi. Baris kau pakai batuk-batuk segala. Begitu mengejutkan. Aduh. Karena itulah. Saya sakit batuk, Pak. Aku tidak dapat duduk di atas singgasana sebelum aku mendapat kejelasan dari ibuku di Gunung Wukir. Apa, Pak? Tombak. Beliau berada di padepokan Poh Pitu. Sebuah padepokan yang terkenal di kaki Gunung Bukir. Tombak memang hebat. Raden. Batuk saya langsung lenyap. Tenang saja. Dan siap, Pak. Sebentar lagi juga semuanya akan berjelas. Tombak, tombak, tombak. Ya, kira-kira ini ada tombak. Lagi, si tablet kuning sekitar dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Iya. Bombat menghilangkan segala saja macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi dan batuk Kakak, karena merokok. Adik Sandra, Bombat bekerja sekuat bom. Apakah kau tidak ingin sesuatu? Iya, iya. Bombat bomnya segala macam batuk produksi KB Pharma. Raden Sakapalwakuna melompat cepat menuju ke arah suara-suara yang sangat mencurigakan terdengar. Raden Sanjaya dan Penting Wulan segera menyusul. Bagaimana Kakang? Apakah kau menemukan sesuatu? Belum, Adi Wulan. Di sana! Wulan! Raden! Cepat kemari! Ada apa, Kakang Saka? Lihatlah dua sosok mayat ada di dalam semak itu. Tunggu, Kakang. Kukira satu di antaranya masih hidup. Cepat, tolong, Kakang. Kau tolonglah orang itu. Aku akan mencoba menyelidiki tempat ini dengan aji empat arah pembeda gerak. Huh? Anting Wulan mengerahkan aji empat arah pembeda gerak yang merupakan aji pendengaran sakti. Aji pendengaran yang mampu mendengar suara apapun hingga jarak berpuluh bahkan beratus tombak. Bagaimana Kak Wulan? Apakah kau mendengar sesuatu yang mencurigakan? Tidak, Adik Sanjaya. Tidak. Agaknya pembunuhnya pun telah pergi jauh dari tempat ini. Bagaimana Kakang Saka? Apakah kau berhasil menolong orang itu? Ini, kau lihat saja. Keadaannya begitu parah. Kisana, dapatkah kau mendengar kata-kataku? Iya. Dengarlah, katakan pada kami, siapa yang telah berbuat pada kalian ini? Katakanlah, kami akan berusaha untuk menangkap dan memberikan hajaran pada orang itu. Purbaya. Purbaya? Setan itu lagi rupanya. Setan. Katakanlah di sana. Di mana kami dapat menemukannya? Ya, di manakah dia kini berada? Kami adalah penduduk desa Silomerto. Dia berada di sana. Dia berada di sana. Di desa Silomerto. Tolonglah, dia mengganggu dan mengacau di desa kami. Tolonglah. Mati. Ayolah Kakang, kita segera kubur jenazah dua orang ini dan kemudian kita cari tahu di mana letak desa Selomerto. Berhasil mengubur kedua penduduk desa Selomerto, Raden Sanjaya bersama dengan Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna mencoba mencari tahu di mana letak desa Selomerto. Sementara itu di sela-sela bebatuan yang tertutup semak rapat, tidak jauh dari kuburan, dua penduduk desa Slomerto itu muncul dua sosok tubuh. Hampir saja gagal rencana kita. Anak itu benar-benar tak dapat dibuat main-main. Iya, ketiganya benar-benar akan dapat merepotkan kita jika sampai berhasil memergoki kita. Itukah yang dimaksud dengan aji empat arah pembeda gerak? Iya. Jika saja saat itu kau tidak cepat-cepat menutup gerak dan napasmu, gadis itu akan berhasil menemukan tempat persembunyian kita. Terima kasih atas peringatan Tuanku Prabu Sora. Hamba masih belum mengenal jenis ilmu tanah pasundan yang satu ini. Sudahlah. Ayo, kita kembali ke Selomerto. Udah baik. Agaknya kalian mengerti bahwa majikan kalian memerlukan kalian. Dan uang sudah hampir habis dari saku kami. Kuda ini benar-benar cerdik. Kebetulan kita mengejar penyerang gelap itu lurus mengikuti jalan yang cukup jelas arahnya. Udah baik. Hari sudah menjelang sore dan kita belum lagi sempat mengisi perut kita. Ayolah, kita mencari hewan buruan, Kak. Iya. Kau beristirahatlah saja, Adik Purbaya. Biar aku yang mencarinya sebentar. Sebaiknya kita mencari bersama-sama. Kau ke arah sana dan aku ke arah sini. Kita bertemu lagi di tempat ini. Ayo, kita berlomba, Kak. Hup! Sementara tidak jauh dari tempat dua remaja karang sedana itu berada. Ayo kejarlah aku. Ayo kita kejar. Ayo. Surti. Hei Surti, tunggu. Jangan lari, malah Surti. Tunggu Surti. Jantra, Soma, ajak kawan-kawan memintas. Aku khawatir dia akan menuju jurang batu yang curam itu. Cepat Jantra. Baiki. Aku akan mencari Kakang Purbaya di sekitar hutan desa sini. Aku yakin dia akan menungguku. Surti! Ayah, mau main kejar-kejaran? Baiklah, aku akan bersembunyi hingga jauh. itu ada orang datang mengejarku. Aku harus bersembunyi. Ya, kalian pasti tidak akan dapat menemukan aku. Ke bawah tebing ini. Dari ujung batu yang menjerok itu, saya melihat Niki. Tapi tidak ada sesuatu yang mencurigakan di bawah tebing ini.

Hanya aku terlempar. Luka dan darah di punggungku sajalah yang membuat lemah tubuhku. Haus sekali. Aku ingin minum, adik Purbaya. Apakah ada air di sekitar tempat ini? Tunggu, aku akan mencarinya. Bagaimana, Kak? Apakah dan darah kakak tidak terganggu, terhambat, dan tubuh terasa kaku-kaku? Tidak, adik Purbaya. Pisau itu tidak dilumuri racun. Hanya rasa sakit yang menyengat akibat tusukan pisau itu. Lalu, bagaimana dengan pukulan Raden Sanjaya? Tidak terlalu sakit. Aku hanya terlempar oleh kekuatan pukulannya. Luka dan darah di punggungku sajalah yang membuat tubuhku lemah. Haus. Apakah ada air di sekitar sini, adik Purbaya? Tunggulah sebentar. Aku akan mencarinya. Apa itu yang mereka temukan?